Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَحِبَّتِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ تَمَلَنْجِتْكَن مُمْبَاجَا كِتَاب بَهْجَةُ قُلُوبِ الْأَبْرَارِ وَقُرَّةُ عُيُونِ الْأَخْيَارِ. Sampai pada hadis yang ke-24. Min mukaffiratiz dzunub. Di antara yang menghapus dosa-dosa. Beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala membawakan dalil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang lima, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan Jumat ke Jumat berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah penghapus dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya, antara salat dengan salat, Jumat ke Jumat berikutnya, antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ini penghapus yang terjadi di antara keduanya. Majtunibatil kabair. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi. Hadis riwayat Muslim. Beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan hadal hadithu yadullu ala adimi fadlillahi wa karamihi bitahdilihi hadihi al-ibadati thalath al-adimah. Hadis ini menunjukkan atas agungnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan melebihkan ibadah-ibadah ini yang tiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung ini. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Wa anna laha 'indallahil manzilatal 'aliyah, dan bahwasanya ibadah-ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki kedudukan yang tinggi. Wa samaratuha la tu'addu wa la tuhsa, dan samarahnya, buahnya, hasil daripada ibadah-ibadah tadi, itu tidak bisa dihitung, tidak bisa dibilang, tidak terbilang, tidak terhitung, saking banyaknya buahnya, hasil atau pahalanya. Wa min samaratiha, di antara buahnya adalah anna Allah ja'alaha mukammilatan li dinil abdi wa islamihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah-ibadah tersebut sebagai penyempurna. Penyempurna bagi agama seorang hamba dan keislaman seorang hamba. Seorang yang salat lima waktu, seorang yang salat Jumat, seorang yang mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, salat tarawih, di samping yang wajib-wajib tentu. Ini merupakan mukammilatan lidinil abdi, penyempurna bagi agama seorang hamba dan penyempurna bagi keislaman seorang hamba. Islamnya semakin sempurna. Islamnya semakin sempurna. Wa annaha munammiyatun lil iman. Dan bahwasannya ibadah-ibadah tersebut merupakan penumbuh bagi keimanan. Semakin kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengisi tiga ibadah tadi, maka akan menumbuhkan keimanan. Karena iman itu bukan hanya i'tiqad dalam hati, tapi iman itu juga amalul jawarih. Salat ini merupakan amalul jawarih, merupakan keimanan, bagian dari keimanan. Dan keimanan itu juga bukan hanya lisan, tapi semuanya. I'tiqadul qalbi, amalul qalbi, kemudian qaulun bil lisan, dan juga al-amalu bil jawarih. Ini akan menumbuhkan keimanan dengan mengamalkan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan dan juga yang disebutkan di dalam hadis ini. Musqiyatun li syajaratihi, sebagai siraman makanan bagi tumbuhan iman. Tumbuhan iman. Tumbuhan iman diibaratkan tumbuhan disirami dengan siraman makanan berupa ibadah-ibadah tadi, maka iman tersebut akan tumbuh. Fa inna Allah gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan pohon iman di dalam hati seorang yang beriman, di dalam hati orang-orang yang beriman. Bihasbi imanihim, sesuai dengan keimanan mereka. Jadi menumbuhkan pohon keimanan di hati orang-orang yang beriman sesuai dengan keimanan mereka. Wa qaddara man altafihi wa fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, menakdirkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kelembutannya, keutamaannya, karunianya. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik minal wajibat wasunan, yang bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban, melaksanakan yang sunnah-sunnahnya. Mayasti hadhihi syajarah, yang ini merupakan makanan, siraman bagi pohon iman ini. Wayunammiha, dan juga penumbuhnya. Makanan bagi pohon ini dan juga penumbuhnya. Wa yadfa'u anhal afat, dan menjauhkan dari hal-hal yang merusak tumbuhan iman ini. Ini diibaratkan seperti itu, tumbuhan iman yang ada di dalam hati orang-orang yang beriman. Semakin dia melaksanakan kewajiban-kewajiban, semakin dia melaksanakan yang sunnah-sunnahnya juga, maka akan semakin tumbuh dengan subur. Hatta takmula wa tu'tiya ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Sehingga keimanan itu menjadi sempurna. Tumbuhan keimanan tadi, pohon keimanan tadi menjadi tumbuh dengan sempurna. Menjadi sempurna. Kalau sudah sempurna menjadi pohon yang kokoh, maka akan tumbuh buah-buahnya. Kullahinin, setiap waktu. Biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Waja'alaha tanfi anhal afat, dan akan meniadakan segala kerusakan-kerusakannya. Akan menghilangkan segala kerusakan-kerusakannya. Segala yang membuat rusak keimanan tadi akan bisa dikalahkan oleh kekuatan pohon iman yang sudah sempurna tadi. Ini ibarat yang diibaratkan sebagai keimanan itu sebagai sebuah pohon. Fadzunubu dararuha adimun wa tanqisuha lil iman ma'lumun. Adapun dosa-dosa ini bahayanya, efek negatifnya, dararnya, madaratnya itu sangat besar. Dosa-dosa ini sangat berbahaya. Efeknya, efek negatifnya itu sangat besar. Wa tanqisuha lil iman, dan akan mengurangi keimanan. Keimanan seorang akan berkurang. Wa tanqisuha lil iman ma'lumun. Dengan sebab dosa-dosa ini mengurangi keimanan, dan ini diketahui, maklum. Semua orang mengetahui dengan sebab dia melakukan dosa, dengan sebab dia melanggar, bermaksiat, maka keimanan pun akan berkurang. Akan berkurang. Apabila terus menerus, akan berkurang, semakin berkurang, akan semakin berkurang terus. Sampai bisa habis, sampai hilang, tidak ada sama sekali keimanan. Wallahiyadubillah. Maka jangan dipelihara perbuatan dosa itu. Jangan dipelihara. Segera beristighfar sebagai penghapusnya. Fahadhihi al-fara'idu salas. Maka kewajiban-kewajiban yang tiga ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Salat yang lima, Jum'at, dan Ramadan. Ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Idza tajannabal 'abdu kaba'irad dzunub. Apabila seseorang hamba menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu dosa-dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, diancam dengan azab yang pedih, atau seorang yang melakukannya akan dihukum had, misalkan zina dirajam, mencuri dipotong tangannya, membunuh dibunuh lagi. Ini hukuman had, namanya dosa-dosa besar seperti itu. Kalau tidak sampai ada hukuman hadnya, itu masih dosa kecil. Tapi dosa-dosa kecil apabila terus-menerus dilakukan, ini akan mencapai menjadi dosa yang besar. Naam. Apabila seseorang menjauhi dosa-dosa besar, tidak mencuri, tidak zina, tidak minum khamar, tidak durhaka kepada kedua orang tua, maka dia akan diampuni. Ghafarallahu bihas saghairo wal khati'ati. diampuni dosa-dosa kecilnya dan kesalahan-kesalahannya. Ketika dia melakukan yang tiga tadi, sholat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya. Wahya min a'zami ma yadkhulu fi qawlihi ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dan ini merupakan perkara yang terbesar dan masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus kejelekan-kejelekan, menghapus dosa-dosa. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Seorang salat akan menghapus dosa-dosa kecil. Seorang beribadah, melaksanakan kewajiban, ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Mulai dari berwudu, sudah berguguran dosa-dosa tersebut. Sampai kita sholat, juga akan menghapus dosa-dosa kecil. Dengan dalil ini, innal hasanat yudhibna sayyiat. Kama anna allaha ja'ala min lutfihi tajannubal kabairi sababan litakfiri saghair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dengan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala, dengan lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menjauhi dosa-dosa besar itu merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kecil. Kita memelihara diri kita jangan sampai melakukan dosa besar. Ini akan memelihara kita dari dosa-dosa kecil, akan menghapus dosa-dosa kecil. Memelihara kita agar tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar, ini akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Karena manusia kadang tidak bisa luput dari dosa-dosa. Ya, memang seperti itu. Manusia tidak bisa terluput dari dosa-dosa. Dosa-dosa kecil. Nah, ketika kita berusaha untuk menghindari dosa-dosa yang besar, ketika kita berhadapan dengan syahwat kita untuk melakukan dosa besar, kemudian kita berhenti, tidak melanjutkannya, ini akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa ayat 31. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, syahwat sudah di hadapan kita, perbuatan dosa besar, kemudian kita jauhi ma tunhauna anhu yang dilarang tadi, maka nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan menghapus dosa-dosa kalian yang kecil, kesalahan-kesalahan kalian yang kecil. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan ke dalam tempat yang mulia, yaitu surga. Ammal kaba'iru fala budda laha min taubatin. Adapun apabila sudah terjerumus kepada dosa-dosa besar, maka harus dengan taubat. Dengan taubat. Tidak bisa hilang dengan sendirinya dosa tersebut. Tidak bisa dihapus dengan sendirinya. Dengan kita beribadah, kemudian dosa besar itu terhapus. Tidak. Harus dengan taubat. Taubat yang nasuha. Yang nasuha. Yang ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul ikhlas, taubat, kemudian menyesali, kemudian tidak mengulangi. Ini taubat. Ini dosa-dosa besar yang harus dengan taubat. Kalau dosa kecil, tanpa taubat, dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita melakukannya, perbuatan-perbuatan saleh, amalan-amalan saleh, yang itu merupakan kewajiban kita, maka dosa-dosa kecil tersebut akan gugur. Samping kita tetap harus beristighfar. Istighfar. Sebagaimana Nabi SAW beristighfar. Minimalnya sehari 70 kali. Wa ulima min hadzal hadis, dan diketahui, diambil ilmu dari hadis ini, anna kulla nassin ja'a fihi takfiru ba'dil a'mali salihah lis sayyi'at fa innamal muradu bihi shagha'ir. Semua nas-nas yang ada yang di situ menghapus dosa-dosa, takfiru ba'dil a'mali salihah lis sayyi'ah, semua nas-nas yang menyebutkan bahwa amalan-amalan saleh itu menghapus dosa-dosa, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil, ya. Ini semua nas-nas yang ada di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang menyebutkan bahwa amalan saleh bisa menghapus dosa-dosa, itu maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Li'anna hadhihi al-ibadatil kibar idza kanat la tukaffaru biha kaba'ir fa kaifa bima dunaha. Karena ini saja ibadah-ibadah yang besar, salat 5 waktu, ini ibadah yang besar. Jumat, kemudian Ramadan, sini ibadah-ibadah besar, puasa bulan Ramadan yang masuk dalam rukun Islam. Ini saja tidak bisa menghapus dosa. Ini saja tidak bisa menghapus dosa-dosa besar. Maka bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain, yang kecil, yang di bawah salat, yang di bawah Ramadan, puasa Ramadan, ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan saleh yang lain, yang di bawahnya, ini tidak akan mungkin bisa menghapus dosa-dosa besar. Sehingga yang dimaksud di dalam nas-nas yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, semua nas-nas yang menyebutkan bahwa amal soleh itu menghapus dosa-dosa, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar labudda minat taubah, harus dengan taubat. Wal haditsu sharihun fi anna dzunuba qismani. Dari hadis ini sangat jelas bahwa dosa-dosa itu ada dua macam, ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita tahu bahwa dosa-dosa itu ada yang besar, ada yang kecil, di antaranya adalah dari hadis ini. Mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Selama dosa-dosa besar itu dijauhi, ini akan menghapus dosa-dosa kecil. Waqad katsara kalamun nas fil farqi bainas shagha'ir wal kaba'ir. Sungguh telah banyak pembicaraan dari kalangan manusia tentang perbedaan antara dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Banyak dibicarakan oleh manusia, banyak dibicarakan oleh para ulama. Dosa-dosa kecil itu apa, dosa-dosa besar itu apa. Wa ahsanu ma qila, dan yang paling bagusnya adalah definisi dosa-dosa besar adalah definisi dosa-dosa besar atau dan dosa-dosa kecil adalah innal kabirah marutaba 'alaihi haddun fid dunya. Marutiba 'alaihi haddun fid dunya. Sesungguhnya dosa besar adalah dijatuhkan hukuman had. Marutiba 'alaihi haddun fid dunya. Dosa besar adalah apa yang dijatuhkan padanya hukuman had di dunia. Ini dosa besar. Seperti yang tadi disebutkan. Mencuri potong tangannya. Ini berarti dosa besar. Dipotong tangannya itu apabila mencuri yang sudah mencapai nisab. Kemudian juga berzina. Harus dirajam. Harus dirajam. Ya. Kemudian membunuh. Harus dibunuh lagi. Ini dosa besar. Yang dijatuhi hukuman had. Ketika di dunia. Ini dosa besar. Ini yang pertama. Atau tu'ida 'alaihi bil akhirah. Au tu'ida 'alaihi bil akhirah, atau diancam dengan azab yang pedih di akhirat. Ini dosa besar. Ini yang kedua ya. Yang pertama dijatuhi hukuman had di dunia, yang kedua diancam dengan azab di akhirat. Au lu'ina sahibuhu, atau dilaknat pelakunya. Ini yang ketiga. Au rutiba 'alaihi ghadabun wa nahwuhu, atau ditimpa kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa besar akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa besar. Definisinya begitu. Wasagha'ir ma 'ada dzalika. Sedangkan dosa-dosa kecil adalah yang selain itu. Au yuqalu, atau dikatakan definisi yang lain. Al-kaba'ir, dosa-dosa besar adalah ma kana tahrimuhu tahrimal maqasid. Dosa-dosa besar adalah apa yang pengharamannya itu dengan pengharaman tujuan. Tujuannya yang diharamkan. Wasagha'ir ma hurrima tahrimal wasail. Apa yang diharamkan dengan pengharaman wasilah-wasilahnya. Contohnya, fal wasailu kan nadrati al-muharramah ma'al khalwati bil ajnabiyah. Sarana, ya, ini wal wasail. Ini merupakan dosa-dosa kecil. Diharamkan dengan pengharaman sebagai sarananya. Seperti memandang yang diharamkan kepada yang lawan jenis. Memandang lawan jenis. Ini yang diharamkan. Atau al-khalwah, bercampur antara laki-laki dengan perempuan. Ini adalah wasail, sarana, wasilah untuk menuju kepada dosa yang besar, yaitu apa? Zina. Zina itu adalah tadi makana tahrimuhu tahrimal maqasid. Apa yang pengharamannya itu merupakan pengharaman sebagai suatu tujuan. Keharaman yang merupakan tujuan. Tujuan utamanya adalah zina. Ini dosa besar. Sedangkan pengantar-pengantarnya, wasailnya, itu adalah dosa-dosa kecil. Memandang, menyentuh, berkhulwat, bercampur, menyendiri, menyepi, berduaan. Waka riba al-fadl ma'a riban nasi'ah. Demikian juga riba al-fadl dan juga riba an-nasi'ah. Wa nahwi dzalik, wallahu a'lam bissawab. Riba fadl adalah riba al-fadl, yaitu sesuatu yang sama tapi berlebih. Contoh, satu dirham dibayar dengan dua dirham, sama-sama dirham, sama jenisnya tapi berlebih. Pinjam satu dirham dibayar dua dirham, ini namanya riba al-fadl. Atau riba nasi'ah, yaitu riba dalam pinjam meminjam sampai waktu tertentu dengan tambahan bila tiba waktunya, baik ditentukan maupun tidak ditentukan. Misalkan pinjam 1 tahun, atau pinjam 1 bulan, pinjam 1 juta, nanti bayar 1 juta 500. Ini riba an-nasi'ah. Pinjam-meminjam sampai waktu tertentu dengan tambahan apabila sudah tiba waktunya. Ataupun tidak ditentukan waktunya, tapi bayarnya harus lebih dari yang dipinjam tadi. Itu tadi riba nasiah. Kalau riba fadl, langsung. Beli satu dirham, bayarnya dua dirham. Wallahu a'lam bishawab. Itu adalah dosa. Dosa besar. Riba, dosa besar. Nah, barakallahu fikum. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Hadis yang ke-25. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis dari Malik ibnil Huwairith radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Dan apabila waktu salat sudah datang, maka adzanlah salah seorang di antara kalian untuk kalian. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya mengimami kalian. Yang mengimami kalian adalah yang paling besarnya kalian, yang paling tuanya kalian. Akbarukum. Muttafaqun alaih. Hadzal hadis ihtawa ala thalathi jumalin. Hadis ini mencakup tiga jumlah. Awaluha a'zamuha. Yang pertama adalah yang paling besarnya, yang paling agungnya. Yaitu jumlah yang pertama. Di sini disebutkan jumlah yang paling agung, ya, yang paling besar. Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Bukan jumlah yang pertama dari sisi urutannya, tapi yang paling besarnya, yang paling agung kandungannya. Apabila salat telah hadir, telah datang, apabila salat telah datang waktunya, maka salah seorang di antara kalian azan untuk kalian. Fihi masyru'iyatul adzan wa wujubuhu. Di sini disyariatkan azan dan wajibnya azan. Karena apa? Lil amri bihi, karena perintah di situ. Fal yu'adzin. Ini adalah perintah. Wa kaunihi ba'da dukhulil waqti. Dan azan itu setelah masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tidak sah azannya. Kalau belum masuk waktu, tidak sah azannya. Apalagi salatnya, azan saja tidak sah, apalagi salat. Ada orang salat karena mau safar, jam 4 sholat subuh. Sedangkan subuhnya jam 4:30. Sah tidak? Tidak sah sholatnya. Walaupun alasannya mau safar. Kalau sholat sudah masuk zuhur, kemudian sholat zuhur dan asar, sah tidak sholatnya? Mau safar. Salat asarnya sah tidak? Sah karena jamak zuhur dengan asar. Tapi kalau mau safar, belum masuk waktu subuh sudah suruh salat subuh, tidak sah. Tapi kalau asar dilaksanakan di waktu zuhur, bisa. Isya dilaksanakan di waktu maghrib, bisa. Tapi kalau maghrib di waktu asar bisa tidak? Tidak bisa dijamak. Asar dengan maghrib. Jadi harus dengan ilmu. Menjamak, jangan asal menjamak. Jangan asal menggabungkan, walaupun alasannya safar. Naam, barakallahu fikum. Namun waktunya sudah 5:30. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.